Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Al-Muyassar fi ilmi nahwi. Dan sebagaimana biasa, sebelum kita lanjutkan, kita akan mengulang yaitu murojaah materi yang sudah kita pelajari. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, pada bagian-bagian yang terdahulu ya sudah dijelaskan oleh penulis mengenai pengertian-pengertian yang dasar dalam ilmu nahwu ya, dalam ilmu kaidah bahasa Arab. Yang dengan memahami pengertian-pengertian yang sudah disampaikan dan juga contoh-contohnya, diharapkan ya kita bisa mengenali ya prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah yang sangat mendasar ya, yang sangat penting, yang berkaitan dengan ilmu bahasa Arab ya. Dan sebagaimana sudah kita sampaikan di awal, betapa pentingnya kita belajar apa? Bahasa Arab. Karena mempelajari bahasa Arab adalah sarana ya untuk memahami Al-Qur'an dan Sunnah. Sampai-sampai dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ta'allamul arabiyyah ya fa innaha juz'un min dinikum. Pelajarilah apa? Bahasa Arab, sesungguhnya bahasa Arab adalah bagian dari agama kalian ya. Maka jika kita ingin paham agama ya dengan baik, maka tidak bisa tidak harus ya belajar apa? Bahasa Arab. Bahkan juga dikatakan oleh Imam Syafi'i ya rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, man tabahhara fin nahwi ihtada ila kullil ulum. Barang siapa yang mendalami ilmu apa? Nahwu, maka dia akan mendapat petunjuk, ya mendapatkan jalan untuk memahami semua bidang apa? Ilmu, ilmu syariat, ilmu Al-Qur'an dan Sunnah. Maka kuncinya adalah memahami ilmu apa? Bahasa Arab. Dan banyak dampak atau istilahnya apa? Akibat negatif ketika seorang tidak paham apa? Bahasa Arab. Di antaranya sudah kita sebutkan, yaitu apa? Seorang akan terjerumus dalam penyimpangan ya, baik dalam masalah akidah, demikian juga dalam masalah ibadah, dalam masalah amalan ya, sehingga seorang itu bisa jadi melakukan syirik ya, atau terjerumus dalam kekafiran karena tidak paham apa? Bahasa Arab. Dan diantara yang banyak tersebar di tengah kaum muslimin misalnya adalah kesalahan dalam menafsirkan atau memaknai kalimat la ilaha illallah ya. Banyak diantara kaum muslimin itu kalau ditanya apa makna la ilaha illallah, apa jawabnya? Tidak ada Tuhan selain Allah ya. Itu yang kita dapatkan dari dulu ya, pelajaran dari SD ya. Kalau ditanya la ilaha illallah artinya apa? Tidak ada Tuhan selain Allah. Ya. Ini betul atau salah? Ya. Salah, ya. Salah. Mengapa? Yang pertama, apa makna ilah dalam bahasa Arab? Ya. Apa makna ilah? Dalam bahasa Arab, ilah itu maknanya adalah ma'bud, yaitu apa? Sesembahan ya, ya, apa artinya? sesembahan. Terus di mana salahnya ketika orang mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah? Ya, yang pertama dalam bahasa Indonesia Tuhan itu bisa bermakna sesembahan, bisa bermakna apa? Pencipta. Kita misalnya diartikan apa? Kul a'udzu birabbin nas. Apa artinya? Katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Jadi di situ kata rob apa diartikan? Tuhan, ya. Ketika diartikan dalam ayat ilahin nas, apa ya? Tuhannya manusia juga diartikan Tuhan, ya. Dalam bahasa Indonesia Tuhan itu bisa bermakna sesembahan, bisa bermakna apa? Pencipta atau penguasa. Padahal dalam bahasa Arab ilah itu maknanya apa? Sesembahan. Jadi dari sisi bahasanya sudah salah, ya. Karena kata Tuhan dalam bahasa Indonesia itu maknanya ganda, maknanya lebih dari satu. Seandainya ada seorang mengatakan, ya, tidak ada pencipta selain Allah, apakah sudah dikatakan muslim? Ya, belum. Karena orang kafir kalau ditanya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Jika mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka menjawab apa? Allah. Itu yang disebut dengan tauhid apa? Rububiyah. Kalau sekadar mengakui yang menciptakan, yang menghidupkan, yang apa? Mengatur segala urusan itu adalah Allah saja, maka orang musyrikin Quraisy sudah apa? Sudah mengimaninya. Dan itu tidak cukup menjadikan seorang menjadi apa? Muslim, ya. Makanya penting untuk kita belajar apa? Bahasa Arab. Makanya para ulama menafsirkan la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Artinya apa? Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah saja, ya. Makanya orang musyrikin dulu ketika dikatakan, ya, idza qila lahum la ilaha illallah, jika dikatakan kepada mereka apa? La ilaha illallah, yastakbirun. Mereka apa? Menyombongkan diri. Wa yaquluna inna latariku li alihatina li syairin majnun. Mereka mengatakan, apakah kami harus meninggalkan apa? Sesembahan-sesembahan kami karena seorang apa? Penyair yang gila. Jadi mereka paham ketika disuruh mengucapkan apa? La ilaha illallah, konsekuensinya harus meninggalkan apa? Semua sesembahan selain Allah. Ya, jadi tidak boleh disembah apakah itu nabi, malaikat, wali, ya, orang soleh, kuburan, batu, pohon, ya. Berbeda dengan keadaan sebagian kaum muslimin di zaman sekarang, ya. Orang Islam banyak mengucapkan kalimat apa? La ilaha illallah, di saat yang sama mereka memberikan apa namanya? Persembahan ibadah kepada selain Allah. Ada yang memberikan sesaji kepada apa namanya? Jin penunggu laut selatan, jin penunggu jembatan, jin penunggu gunung Merapi, ya. Apakah mereka mengaku muslim? Mengaku muslim, ya. Dan mengucapkan la ilaha illallah, tapi mereka tidak paham. Nah, ini penting apa? Belajar apa? Bahasa. Dan kalau kita lihat, ya, banyak, ya, penyelisian atau penyimpangan yang disebabkan karena tidak paham apa? Bahasa. Wong setiap hari kita membaca iyyaka na'budu, apa maknanya? Hanya kepadamu ya Allah kami apa? Beribadah. Berarti ibadah harus untuk siapa? Allah saja, dan ibadah harus ikhlas. Sekarang pertanyaannya, ada tidak orang yang beribadah tapi tidak ikhlas? Ada. Beribadah tapi apa? Tidak ikhlas. Ada tidak? Ada banyak orang yang beribadah tapi riya. Riya ikhlas tidak? Tidak ikhlas. Orang beramal, kenapa dia beramal? Karena pengen dipuji manusia. Ikhlas tidak? Tidak ikhlas. Padahal kita setiap hari mengucapkan iya karena budu. Maka di mana realisasinya, gitu kan? Nah, ini pentingnya belajar bahasa Arab dan juga diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik. Kita akan merujuk, ya, seperti biasa. Saya panggil aja ya namanya ya. Abdul Aziz ada? Gak ada ya. Mas Adi? Gak ada. Mas Agus? Ya Mas Agus ya, ada aja. Ya kita sudah belajar ya tentang macam-macam isim ya. Coba Mas Agus sebutkan isim-isim yang apa namanya akhirnya bisa berubah. Itu kan ada berapa? 9. Ya, coba disebutkan, Mas. Hah? Ya. Isim jamak munasarif. Baik. Jamak munasarif. Jamak takhir. Ya, takhir. Takhir. Sir, ya. Isim khumsah. Ya. Isim maksur. Isim mangkus. Dan sembilan perfect ya. Itu apa? 9 macam isim yang apa? Mu'rob, yaitu yang akhirannya apa? Bisa berubah. Yang pertama isim mufrad, kata benda apa itu? Tunggal. Yang kedua isim musanna, menunjukkan berapa? Dua. Kemudian jamak mudzakkar salim, menunjukkan berapa? Banyak ya, banyak. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Namanya jamak mudzakkar salim. Kemudian jamak muannas salim. Jamak untuk perempuan. Kemudian jamak taksir, yaitu jamak yang apa? Tidak beraturan. Kemudian apa? Asmaul khomsah. Isim-isim yang 5. Kemudian apa tadi? Maksur, itu yang akhirnya alif lazima. Kemudian isim mangkus, akhirannya apa? Ya lazima, sebelumnya di kasro. Kemudian ada lagi apa tadi? Isim layan sorif, yaitu yang tidak bisa ditanwin dan kasro. Tidak bisa apa? Kasro. Di kasro. Nah, Mas Ahmad ada? Mas Ahmad nggak ada. Aldianto belum ada. Mas Ali belum ada. Mas Anam. Coba Mas Anam sebutkan Asmaul Khomsah. Asmaul Khomsah. Iya. Oh. Nah, yang belakangnya juga sekalian Abu Ka gitu. Nah, biar mudah. Abu Ka, Abu Ka, Abu Ka. Urut-urut. Abu Ka. Abu Ka. Aku Ka. Hamka. Abu Ka, Abu Ka, Rumali. Baik, itu dalam keadaan apa? Marfu. Terus kalau mansub? Abaka. Foka. Akhoka. Akhoka. Hamaka. Hamuka. Hamang. Hamaka. Dumalin. Faka. Faka. Dumalin. Zamalin. Zamalin. Baik. Majrur. Abika. Akhika. Akhika. Fika. Hamika. Hamika. Fika. Dimali. Baik, itu namanya apa? Asmaul Khomsah. Ya, apa saja? Abuka. Akhuka. Hamuka. Fuka. Dumali. Ya, itu dalam keadaan apa? Marfu. Kalau mansub, abaka. Akhoka. Hamaka, faka, lamalin. Kalau majrur, abika, akhika, hamika, fika, limalin. Ya, asmaul khomsah. Ya, Mas Ari, ada? Mas Arif, ada? Ya, Mas Arif. Apa yang dimaksud dengan i'rab dan bina? Kalau i'rab itu satu kata yang akhirat. Ya. I'rab adalah apa? Perubahan akhir kata. Kalau bina apa? Tetapnya akhir kata. Ya. Jadi i'rab adalah apa? Perubahan akhir kata. Mengapa berubah? Karena adanya faktor yang mempengaruhi, disebut apa? Amir. Nah, kalau bina itu tetapnya apa? Akhir kata fi'il. Mas Aulia, ada ya? Mas Beni, ya Mas Beni. Sebutkan tanda i'rab ya pada isim musanna. Ya, ada i'rab pada isim apa? Isim musanna. Marfu dengan alif. Ya. Terus mansub dengan ya. Kemudian majrur dengan ya. Ya, asal ya. Itu isim apa? Musanna. Ya, isim musanna menunjukkan berapa? Dua. Kalau dia marfu, apa tandanya? Alif. Wala dani. Kalau mansub dengan ya. Wala daini. Ya. Kalau majrur wala daini. Apa tandanya? Ya juga. Bintang ada. Mas Dwi, Dwi Santoso belum hadir. Mas Dwi ki belum hadir. Mas Edi, ya Mas Edi sudah hadir. Baik, Mas Edi, sebutkan tanda i'rab pada jamak muzakkar salim. Wau, taib. Alif? Ya. Alif ya? Ya. Taib, ya. Itu apa? Jamak mudzakkar salim. Marfu dengan apa? Wau. Mansub dengan ya. Majrur dengan ya. Ya, kalau marfu musli muna. Kalau mansub muslimina. Majrur muslimina. Nah, itu namanya apa? Jamak mudzakkar salim. Mas Fahrudin, ada ya? Mas Fahrudin. Sebutkan tanda i'rab pada jamak muannas salim. Demah ya. Kasroh dia, ya. Jadi kalau jama apa? Mu'anas salim marfu dengan apa? Doma. Muslima tun. Mansub dengan kasroh. Muslima tin. Majrur dengan kasroh. Muslima tin. Baik. Mas Fatah, ya. Sebutkan tanda i'rab pada asmaul khamsah. Abu, ya. Alif. Ya, santa. Ya. Jamak apa tadi namanya? Asmaul khamsah. Marfu dengan apa? Wawu. Abu ka. Mansub dengan alif. Aba ka. Majrur dengan ya. Abi ka. Mas Patra belum hadir. Mas Fatih belum hadir. Faizal belum hadir juga. Oh sudah. Ya. Mas Faizal. Nah, sekarang pertanyaannya, sebutkan tanda i'rab pada isim maksur. Ya, maksur. Marfu. Ya, terus. Ya, ya. Apa tadi isim? Maksur. Marfu dengan doma muqaddarah. Domanya mana? Dikira-kirakan. Al-fatah. Kalau mansub fathah muqaddarah. Al-fatah. Kalau majrur kasrah muqaddarah. Ya, al-fatah juga tulisannya sama. Mas Ganang, ya. Baik, kita sudah belajar juga tentang macam-macam isim apa? Mabni, ya. Sebutkan isim mabni ada 5. Mir, isyarah, mausul, 4, istifham, syarat, ya, isim apa? Syarat. Jadi itu namanya isim apa? Mabni yang akhirannya apa? Tetap. Isim apa tadi? Domir. Kemudian isim Isyarah. Kemudian isim Mausul. Isim Istifham. Isim Syarat. Ya. Isim domir itu apa? Kata ganti. Kata ganti. Sudah apa? Sudah, ya. Kemudian isim Isyarah. Kata apa? Penunjuk. Kemudian isim Mausul. Kata apa? Penghubung atau kata sambung. Kemudian isim Istifham apa? Kata tanya. Isim Syarat. Ya, persyaratan ya, syarat. Baik. Mas Hamzah hadir? Belum ya. Mas Hasan? Hadir Mas Hasan. Ya, Mas Hasan. Sebutkan syarat isim layan sharif. Ada berapa? 2. 2 syarat apa isim layan sharif? Tidak apa, tidak ada alif lam. Terus yang satunya lah. Mas Ilham ada? Belum ada. Mas Irfan apa satunya? Tidak disandarkan. Ah, tidak apa? Disandarkan. Jadi syaratnya berapa tadi? 2. Yang pertama tidak ada alif lam, ya. Kemudian tidak disandarkan. Ya, tidak disandarkan dan tidak ada apa? Alif lam. Itu syarat isim layan sharif. Itu yang tidak boleh di kasroh atau tidak boleh di tanwin. Ya. Mas Kasana. Ya, Pak Kasana. Fi'il dibagi menjadi berapa? 3. Ya, sebutkan. Ya. Fi'il madi, kata kerja apa? Lambau. Terus mudore itu sekarang atau akan datang. Terus fi'il apa perintah? Amr, amr ya. Jadi yang pertama fi'il apa tadi? Madi, kata kerja lam pau. Kemudian fi'il mudhari itu sekarang dan akan datang. Kemudian fi'il apa tadi? Amr, itu kata kerja apa? Perintah. Ya, ingat ya. Cuma 3 tuh. Madi, mudhari, amr. Ya. Mas Lutfi. Sebutkan tasrif apa namanya? Coba di tasrif dzahaba. Ya, tasrif fi'il apa? Madi. Ya. Dzahaba. Tasrif fi'il apa? Madi, ya. Dzahaba artinya telah pergi, ya. Zahabna. Mas Rizky. Ya, Mas Rizky. Coba sekarang di tasrif fi'il apa? Mudhari. Ya, yaktubu. Iya, fi'il mudhari. Tadi kan fi'il madhi sudah. Nah, sekarang ganti fi'il mudhari ya. Iya. Yaktubu. Nah, koyok tub. Nah, yaktubu, yaktubani. Yaktubu. Nah, iya, terus. Taktubu. Ya. Ya. Nah, terus. Taktubu. Taktubu, taktubani. Taktubun. Taktubina. Taktubani. Taktubani. Taktub. Nah, iya, terus. Iya, coba diulangi sekali lagi. Iya, diulangi aja kan tinggal dulu. Iya. Ya tunggu. Tasrif apa tadi? Fi'il mudhari ya. Yaktubu, yaktubani, yaktubuna. Taktubu, taktubani, yaktubna. Taktubu, taktubani, taktubuna. Taktubina, taktubani, taktubna. Aktubu, naktubu. Baik, saya itu tasrif fi'il mudhari. Mas Ardi. Ya. Fi'il mudhari dibagi menjadi 3. Ya, sebutkan. Ya. Baik. Apa bedanya? Afalul Khamsah yang gimana? Yang akhirannya ani-ani una-una ina gitu aja. Daripada susah ya. Jadi fi'il mudhari dibagi berapa? 3 ya. Yang pertama apa? Sahih akhir, itu yang terakhirnya huruf sahih, huruf yang sahih. Kalau yang kedua mu'tal akhir, berarti terakhirnya huruf ilah atau huruf penyakit, itu apa? Alif, wawu atau ya. Kemudian yang ketiga af'alul khomsah ya, yang akhirannya ani-ani una-una ina. Baik. Af'alul apa itu? Khomsa. Ya, Mas Muhammad ada? Ada. Mahibuddin Latif ada. Pak Nasir. Oh ya. Coba di tasrif fi'il amr ya. Uktub. Baik, Hasan. Baik ya. Fi'il apa tadi? Amar ya. Uktub, uktuba, uktubu, uktubi, uktuba, uktubna. Kalau tulislah kamu satu laki-laki, uktub. Satu perempuan, uktubi. Laki-laki banyak, uktubu. Perempuan banyak, uktubna. Uktubna. Mas Rafi Ramadiansyah. Belum ada. Mas Reza. Ya, Mas Reza. Reza. Mana Mas Reza? ada Mas Reza. Reza belum hadir tadi. Mas Ridwan. Iya, Mas Ridwan. Sebagaimana sudah kita pelajari, fi'il juga dibagi menjadi berapa? Dua ya, ada yang mu'rab dan ada yang apa? Mabni ya. Sebutkan ya fi'il-fi'il yang mu'rab dan fi'il-fi'il yang apa? Mabni ya. Yang mu'rab itu apa saja, yang mabni apa saja. Yang mu'rab itu apa? Fi'il ada yang mu'rob dan ada yang apa? Mabni. Kalau yang mu'rob itu yang akhirnya apa? Bisa berubah. Hanya satu kelompok, yaitu fi'il apa? Mudhari saja, selama dia tidak bersambung apa? Nun inas atau nun taukid. Jadi kalau ada fi'il mudhari, kita katakan dia apa? Mu'rob. Kemudian fi'il yang mabni adalah fi'il apa tadi? Madi, kemudian fi'il amar, dan juga fi'il mudhari yang ada non inas atau non taukid. Mas Rois. Ada? Ya, Mas Rois. Sebutkan tanda i'rab. Pada af'alul khomsah. Dan fi'il dan bisa marfu, bisa apa? Mansub, bisa apa? Majzum. Nah, sekarang apa tandanya marfu pada af'alul khomsah? Apa tandanya? Af'alul khomsah itu fi'il-fi'il yang lima tadi, yang ada apa? Ani-ani, una-una, ina. Itu kalau marfu apa tandanya? Doma? Anu gitu. Anu-anu, anu-anu, unu-unu, inum gitu. Marfu dengan apa? Masa doma sih? Kan ani-ani, una-una, ina. Tidak bisa jadi anu ya. Apa marfunya? Kasro. Berarti nanti kalau manset gimana? Ana gitu. Iya, Mas, Mas Rudi ada, Mas Rudi. Ada. Mas Senang ada? Belum ada. Pak Suprapto. Iya, Pak. Afwal Homsa. Mas Senang. Tetapnya apa? Nun itu afwalul apa? Homsa. Terus kalau mansub dihapus non ya, terus majzum ya juga dihapus apa non. Nah, itu namanya af'alul apa khomsah. Jadi kan ani ani una una ina. Oh, apa marfu'nya masih ada apa non? Jadi nonnya itu masih ada, ni itu masih ada, ani ani una una ni apa ani una ina ya. Pokoknya kalau masih ada nonnya masih mar. Oh, kalau nun yang dihapus berarti mansub atau apa? Majzum. Ya, majzum. Mas Teguh ada? Ada. Mas siapa ini? Mas Wisnu. Oh, Mas Wisnu. Ya, Mas Wisnu. Kemudian adalah untuk fi'il mudhari apa? Mu'tal akhir. Ya, bagaimana tanda i'rabnya? Fi'il mudhari mu'tal akhir itu tanda i'rabnya apa? Kalau marfu dengan apa? Dhamma muqaddarah. Terus kalau mansub fathah. Semuanya atau cuma yang apa? Semuanya kecuali kecuali yang mu'tal apa? Alif. Kalau yang mu'tal alif fathahnya gimana? Fathah apa? Mukod daro. Ya, fathah apa? Mukod daro. Kemudian kalau majzum? Fathul akhir ya. Fathul apa? Akhir. Dihapus huruf terakhir. Itu apa? Mu'tal akhir ya. Mas Yuda. Ada Mas Yuda? Ya. Siapa yang belum dipanggil lagi? Ya, masih banyak. Yang belum siapa yang belum? Belum ditanya. Ah ya. Mas siapa? Oh, Mas Fatih ya. Sebutkan alat-alat penasob. Iya, tadi siapa lagi yang belum? Pak siapa? Oh iya, Pak Muhammad. Sebutkan Pak, diulang alat-alat apa tadi? Penasob. An, lan. Ulangi dari awal. An. Kai. Kai. Kai lan. Mm-hmm. Ya. Hatta ya. An lan idan kailam kailam juhud hatta. Terus siapa lagi yang belum tadi? Mas apa? Dwiki. Oh ya. Mas Dwiki. Mas Dwiki sebutkan alat penjazam yang menjazamkan berapa? Satu fi'il. Am. Am. Am. Lam. Oh, am. Lam. Lam. Lam. Lam. Pelan-pelan. Tidak bingung yang lain. Oh ya, yang pertama dulu apa? Lam. Terus? Alam. Alam. Lam. Lam. Lam. Lam. Lam. Lam. Lam. Lam. Biar jelas ini. Yang pertama apa? Lam. Terus? Alam. Alam ya, boleh. Terus? Lama. Alama ya, empat sudah. Lam amar. Lam nahiya. La apa? Nahiya. La nahiya. Ya. La yang artinya apa? Melarang. Hah? Ini ada kan? Melarang. Ya. Melarang. La nahiya itu la yang artinya apa? Jangan. Ya. Kalau meniadakan kan tidak. Nah ini jangan. Ya. La apa namanya? La nahiya itu alat-alat apa? Penjazam. Menjazamkan berapa? Satu. Satu ya. Apa tadi? Lam. Lam. Lama. Alam. Alama. Lamul amal. La nahiya. Ya, la apa? Nahiya. Siapa lagi yang belum tadi? Ya, yeah, Mas Fatra. Oh ya. Ya, Mas Fatra, sebutkan ciri-ciri isim. Ya. Bisa diawali dengan apa? Alif lam. Terus bisa dikasrah. Bisa ditanwin. Bisa disandarkan. Terus? Iya. Terus apa lagi? Bisa didahului apa? Huruf huruf jer ya. Terus apa lagi? Dulu sudah kita tambahkan juga ya. Apalagi bisa di bisa menjadi apa? Menjadi fa'il, bisa menjadi apa? Pelaku. Terus apa lagi? Bisa diseru atau bisa dipanggil ya. Siapa lagi yang belum? Ya, Mas Ilham ya. Mas Ilham, sebutkan tanda-tanda fi'il. Apa? Tanda-tanda fi'il didahului dengan apa? Hah? Didahului dengan apa? Didahului dengan kot. Didahului dengan pas. Didahului dengan kot. Terus sin ya, terus apa? Sofa diakhiri tak tanis sakinah. Itu ciri-ciri apa? Fi'il. Nah, kemarin juga sudah kita terangkan ada namanya fi'il mudhari, itu diawali dengan huruf apa tadi? Apa kemarin? Anita. Itu apa? Nah, anita itu disebut dengan istilah huruf-huruf mudhari ya, karena dia mengawali fi'il apa? Mudhari. huruf apa namanya, huruf mudhara'ah. Siapa lagi yang belum tadi? Mas siapa? Oh, Mas Ari. Ya, Mas Ari. Mas Ari. Jumlah itu ada berapa macam jumlah? Ada dua. Ya, apa saja? Ah, bedanya apa? Ya. Jumlah ada berapa? Dua. Itu jumlah ismiyah dan jumlah apa? Fi'liyah. Kalau diawali isim namanya jumlah ismiyah. Kalau diawali fi'il jumlah apa? Fi'liyah. Siapa lagi yang belum? Mas apa? Oh, Mas Habib, hotel itu kan dipanggil ya. Mas Habib. Ya. Bagaimana cara membuat isim musanna? Contohnya apa? Kita baini atau kita bani dari pasar. Itu namanya isim apa? Musanna. Menambahkan alif nun atau ya nun. Ya. Siapa lagi belum? Udah. Nasrul mana? Ya, kita istirahat dulu ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan jam 09.30. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.